kabar apa yang kau bawa dari dia? Oh angin, sampaikan saja salamku pada dia. Jangan katakan hatiku rindu siang dan malam. Jangan katakan aku cemburu di malam ini. Oh angin, lagu apa yang kau bawa dari dia? Oh angin, nyanyikan laguku ini pada dia. Jangan senandungkan lagu cinta kepada dia. Katakan saja pada dia.